Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ama ba'd. Ma huwa al-qismu al-thani min al-mahfudhat? Dari Aba Numair. Al-mahfud bil idhafah. Ma hiya al-idhafah lughatan wa istilahan? Ya Aba Raihan. Amma bidhafah lughatan bahwa al-isnad wa istilahan isnadu bijan ila ghairihi ala tarjih al-thani al-awwal aw ma yakumu maqama tanwinahu. Indah ya khana, udkur ahkam al-mudaf wal-mudaf ilai. Sudah, itu saja. Sempurnakan ya, Mbak Susi ya. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam, kecuali idhofah lafdhiyah. Terus mudhaf ilaih selalu majrur. Berikutnya ya, Mbak Safiya. Salam. Lukman. Mudhofnya nakirah. Mudhof nakirah. Nakirah. Yang nggak boleh alif lam. Tapi nggak disebutkan kok idah itu. Itu pengamatan antum. Iya dah. Nah. Nda ya kana balif. Naam. Mudhaf i'rabnya sesuai dengan amilnya. Sarofa, sanasab, bisa jer. Ada pun mudhaf ilaih senantiasa majrur. Kemudian dari sisi alif lam dan tanwin tadi, mudhaf ilaih boleh bisa alif lam atau tidak. Nah, sementara mudhaf tidak boleh diberi alif lam dan tanwin kecuali idhofah apa? Idhofah lafdhiyah. Taib, kemudian beliau membagi idhofah menjadi tiga macam. Yang ini yang idhofah apa yang terbagi menjadi tiga ini ya khana, Mbak Isa? Al-idhofah terbagi menjadi tiga. Idhofah apa? Dia al-muradu bil idhafati huna al-ma'nawiyah. Nah, idhafah ma'nawiyah. Ada berapa ya khana? Aba Abdullah. Idhafah ma'nawiyah yang qasim ila thalathati aqsam. Wa hiya ma yuqaddaru bi lam wa akthar wa ma yuqaddaru bi min wa. Nah, yang pertama adalah idhofah yang ditakdirkan padanya makna alam milik. Nah, apa dobitnya? Dobitnya Belum. Nah. Nakra. Makna lam belum? Sudah. Indah ya, Hana? Dapatnya apa, Pak Usman? Apa milik. Artinya itu. Dobitnya indah ya Fana. Indah ya Fana. Menabila. Banumer. Sama. Aba Raihan. Kurang jeli dan teliti saja. Indah ya Hana, apa beda? Enggak mesti. Apa Azam? Kullu idhafatin imtana'a ja'luha bima'na min aw fi fahiya bima'na lam. Ini. Semua idhafah yang tidak bisa dijadikan makna min dan fi, maka itu bermakna lam. Itu dhabitnya. Sudah di halaman 323. Nah, bidalilin. Nah, itu. Sekarang kita masuk wadhabitu hadzal qismi. Ini bagian yang min ya saubu khazin, saubun min khazin, babu sajin, babun min sajin, khatamu hadidin, khatamun min hadidin. Sekarang dhabit idhofah itu bermakna min, dari. Difahami ya? Jadi dhabitnya untuk bermakna lam itu kapan? Kalau tidak bisa dimaknakan min dan fi, maka itu makna lam. Itu dhabit. Qala wa dhabitu hadzal qismi. Ini yang kedua ya, jangan salah. Kan sudah qauluhu itu atasnya sudah masuk ke min. Ayakunal mudhafu ba'dan minal mudhafi ilaihi wa yasihul ihbaru anhu bil mudhafi ilaihi. Sudah ketemu? Halaman 324, paragraf 3, baris 3. Wazam, sudah ketemu? Dobi dua del kismi, 324. Bosman? Cetakan lama 328. Nah, baik. Saya ulangi. Wa dobi dua del kismi, dobit yang menjadi patokan untuk menilai idhofah ini bermakna min adalah ayakunal mudhafu ba'dan minal mudhafi ilaih. Mudhaf itu bagian dari mudhaf ilaih. Wa yasihul ihbaru anhu bil mudhaf ilaih, dan bisa dijadikan khobar darinya dengan mudhaf ilaih. Kal amsilatil madkurah, seperti contoh-contoh yang disebutkan. Ala taro anna thawba ba'dul khazi. Tidakkah engkau lihat bahwasanya thawb, baju, itu bagian dari sutra. Baju sutra, baju dari sutra, artinya apa? Baju itu terbuat dari kain sutra. Nah, sehingga thawb itu bagian dari khaz. Wahuwa naw'un minal harir, sejenis sutra. Al babu sajin, al bab ba'dus saj. pintu kayu zat atau sering diartikan pintu kayu jati atau yang semisalnya. Artinya pintu itu terbuat dari kayu zat. Nah, bagian dari nam mudhaf ilaihnya. Wa huwa na'un minal khasyab. Zat itu jenis kayu. Wal khatamu ba'dul hadid. Khatamu hadidin. Cincin besi, cincin dari besi. Nah, bagian dari besi. Wa annahu yasihul ihbaru bil mudhafi ilaihi anil mudhaf, dan bisa boleh mudhaf ilaihi itu dijadikan khobar dari mudhaf. Ya, mudhaf ilaihnya menjadi khobar dari mudhaf. Wa yasihul ihbaru anhu bil mudhaf ilaihi. Contohnya saubu khazin bisa dibuat kalimat hadza saubu khazun. Baju ini sutra. Wal babu sajun, pintu ini kayu saj. Al khatamu hadidin, cincin ini besi. Nah, terpenuhi dobetnya sehingga ini bermakna apa? Min. Difahami ya ikhwan? Fahamta ya ikhwan Aba Azam? Idhofah itu bermakna min kalau terpenuhi tadi. Mudhof ilahnya itu bagian dari mudhof dan bisa menjadi khobar. Mudhof ilahnya bisa menjadi khobar terhadap mudhofnya. Waqaulu ala tamyiz. Ucapan beliau dan boleh dibaca nasab sebagai tamyiz. Mudhof ilahnya itu dibaca nasab sebagai tamyiz. Karena untuk susunan seperti ini bisa ada berapa bacaan ya akhana Aba Sofia? Tiga. Yang pertama saubu hazin mudhaf ilaih. Yang kedua saubun hazan tamyiz. Yang ketiga saubun hazun badal atau ataf bayan. Qauluhu ala tamyiz ila akhirih ay anna hadzan naw'a yajuzu fihi wajhani akharani. Bahwasanya jenis ini boleh padanya dua sisi yang lain. Ahaduhuma an-nasbu ala tamyizi. Yang pertama dibaca nasab sebagai tamyiz. Tadi saubun hazzan. Waqila alal hal wal awwalu aula. Itu bukan bacanya ula ya. Wal awwalu bukan ula tapi apa aula. Bedanya apa ula sama aula, Pak Lukman? Kalau ula ada lilamnya, kalau aula enggak ada. Bedanya ula dengan aula. Tulisannya bodoh. Iya, tulisannya sama. Ula, aula. Bedanya apa, Pak Alif? Artinya beda. Artinya apa kalau ula? Ula yang pertama. Yang pertama untuk mu'annas. Kalau awal itu mudhakar, ula itu mu'annas. Kalau aula, lebih bagus. Isim tafdil. Ya. Nah. Af'al wazannya. Di sini bacanya bukan wal awalu ula, tapi apa wal awalu aula li'annahu jamidun. Baik. Yang pertama dibaca nasab sebagai tamyiz. Jenis ini boleh padanya dua sisi yang lain. Yang pertama adalah apa? Dibaca nasab sebagai tamyiz. Dan dikatakan dibaca nasab sebagai hal. Tapi pendapat yang pertama itu lebih bagus. Alasannya kenapa? Karena dia berupa isim jamid. Sementara hal itu isim apa? Mustaq. Hal itu mustaq. Nah. Wathani, sisi yang kedua, arrafu ala annahu tabi'un lil mudhafi. Ay badalun au adfu bayanin. Isi yang kedua dibaca rofa sebagai tabi. pengikut terhadap mudhaf. Pengikutnya sebagai apa? Imma sebagai badal atau atof bayan. Fatakulu hadha khatamun hadidun. Maka kamu katakan hadha khatamun hadidun. Ini cincin besi. Hadha mubtada, khatamun khobar, hadidun, badal atau atof bayan. Waqila birof'i hadidun. Yaitu dengan membaca rofa' hadidun. Waqila ala annahu na'tun. Pendapat yang ketiga, dia dibaca rofa' sebagai na'at. Loh, bukankah na'at itu harus mustaq? Bita'wilihi bi mustaq. Maka ditakwil ke mustaq. Mustaqnya apa? Ay masughun simaf'ul. Ya. Jadi kalau pendapat yang mengatakan hadidun itu sebagai na'at, itu ditakwil dengan isim mustaq, isim maf'ul di sini. Hadza khatamun hadidun ay hadza khatamun masughun min hadidin. Ini cincin besi. Artinya apa? Ini cincin yang terbuat dari besi. Nah, itu kalau pendapat yang menyatakan sebagai na'at. Wal awwalu aula. Yang pertama lebih bagus. Yang pertama apa? Apa Isa? Sebagai badal atau atof bayan. Sebagai badal atau atof bayan. Wa arjahu hadhihi thalasati al-khafdhu lima fihi min at-tahfifi bi hadfi at-tanwini. Yang paling rajih dari tiga sisi ini. Tiga sisi itu apa ya Abdillah? Wa arjahu hadis thalatha. Bumimuna Nasob Rofa Khofat, ya. Nasob sebagai tamyiz, atau yang mengatakan hal. Kemudian rofa sebagai badal atau atof bayan. Ada yang mengatakan na'at. Yang ketiga di khafat sebagai mudhafun ilaih. Yang paling rajih dari tiga sisi ini adalah khafat. Dibaca khafat. Saubu khazin, babu sajin, khatamu hadidin. Alasannya apa? Lima fihi minat tafif. Karena di dalamnya ada keringanan dalam pelafatan. Khatamun hadidun, khatamun hadidan. Dengan khatamu hadidin, lebih ringan yang mana? Dijarkan khatamu hadidin. Bihat fit tanwini, dengan membuang tanwinnya. Baik, kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga dari macam idhofa ma'nawiyah, makna apa ya, karena apa Usman? Lafziyah. Perhatikan soalnya. Yang ketiga dari idhofa ma'nawiyah. Makna apa? Yang pertama makna apa tadi? Lam, milik. Yang kedua bermakna? Min, dari. Yang ketiga? Fi. Nah, itu. Ma yuqaddaru bi fi. Wa qawluhu ma yuqaddaru bi fi. Ditakdirkan makna fi, pada, di. Pada atau di. Wa dhabitu hadzal qismi. Dhabit bagian ini adalah ayyakunal mudhafu ilaihi dharfan lil mudhafi sawa'un kana zamanan aw makanan. Ndaklah mudhaf ilaihnya itu berupa dharf, keterangan, baik bagi mudhaf, baik keterangan waktu atau keterangan tempat. Kamisalail musannifi, seperti dua contoh musannif. Aslinya apa ini? Kamisalaini. Kenapa nunnya hilang ya Pak Ishak? Mudhaf. Mudhaf tidak boleh di nun, musanna, jamak, mudzakkar, tidak boleh ada nunnya. Karena nun itu iwadun anit tanwin. Seperti dua contoh musannif. Dua contoh musannif apa ya Pak Nabila? Makrul lail makruh lail sahibai sijni. Makruh lail itu untuk dorof apa? Zaman. Sijen? Makan. Makrun, makruh lail artinya makrun fil lail. Makar di malam hari. Sahibai sijni, dua penghuni penjara, yaitu dua penghuni di, ini fis sijni, di dalam penjara itu. Nah, itu dhobitnya. Ya. Mudhof ilaih merupakan dhorof bagi mudhof. Sehingga maknanya fi. Fa'inal lail dhorfu zamanin lil makri ay makrun fil laili. Maka sungguhnya kata lail itu keterangan waktu bagi makar, yaitu makrun, makar yang terjadi di malam hari. Wasijni dhorfu makanil lil mutasahibaini. Sedangkan sijen, penjara, itu adalah keterangan tempat untuk dua orang yang ada di dalam penjara itu. Ya sahibaini fi sijni. Wa aktsarun nahwiyyina lam yusbit hadzal qisma kama taqaddama. Kebanyakan para ahli nahwu tidak menetapkan bagian ini, yang ketiga ini, ya, sebagaimana telah berlalu. Baik, selesai dari pembahasan tentang idhofah. Idhofah apa ya, Pak Numer? Maknawiyah. Sebutkan makna dan dhobit masing-masingnya. Dan beri contoh. Nah, ringkasan. Dhobitnya. Tidak bisa dimaknakan dengan min atau fi. Contohnya, nah, gulamu zaidin, gulamun li zaidin. Yang kedua, min, dobitnya. Belum sempurna. Wayasikhul ihbaru anhu bil mudhof ilai. Contohnya, apa? Sawabu Bakrin. Oh, bukan Bakrin. Bukan Bakrin. Bukan Sawabu Bakrin. Kalau Bakrin salah ya. Kalau Sawbu Bakrin itu pertama, Sawbun li Bakrin. Nah, terus yang ketiga, mudhof ilaih itu mudhof ilaihnya berupa apa? Berupa dorof terhadap mudhof, baik dorof zaman ataupun dorof makan. Baik, barakallahu fikum. Adapun idhofah lafdhiyah ma'nawiyah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillahi taala naktafi bihadza. Barakallahu fikum. Sama dengan huruf. Sawbu Bakrin ini sawbun min bak veli Bakrin, begitu maksudnya. Berarti mahfudzah cuma satu. Mahfudzah bilah semuanya. Iya. Yeah. ini yang apa idhofah maknawi ya, nanti kalau yang idhofah lafziyah enggak pakai huruf ya. Dharibul Zaidin enggak ada hurufnya di situ, enggak ada makna huruf. Dharibul Zaid, pemukul Zaid, enggak ada. Dharibun li Zaid atau min Zaid atau fi Zaid, enggak ada. Ya mereka katakan mahfudun bil idhofah, ya. Ikut saja. Bukan dengan harf. Nah. Apa? Mudhaf gitu. Ya nanti juz. Bisa. Ataf kepada. Ada fasil apa? Fasil. Misalnya. Allah. Itu masuk yang mana? Dari tiga. Semua juz. Masuk yang mana? Kembali ke antum ini. Yang mana? Ini antum. Mesti dipelajari kok. Fi. Min. Nah, min. Ya kan? Sumun itu bagian dari juz. Seperdelapan itu bagian dari juznya. Sumun minal juz begitu. Seperdelapan dari juz, satu juz. Nah, nisfu. Gracias.